إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Masih kita pada bab yang keempat dari kitab Ighatsatul Lahafan min Masaidi Syaitan. Itu bab tentang anna hayatal qalbi wa israqihi maddatu kulli khairin fi. Bahwasanya kehidupan hati dan juga bercahayanya hati merupakan sumber segala kebaikan yang ada pada hati. Sedangkan sebaliknya wa mautuhu وَظُلْمَتُهُ مَادَّةُ كُلِّ شَرْ, dan kematian hati dan juga kegelapannya merupakan sumber dari sumber-sumber kejelekan pada hati. Khunfirna azakumullah, sudah dibahas beberapa ayat di dalamnya oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Di antaranya ucapan Allah SWT, أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ فَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ kaman mataluhu fil dhulumat laysa bi kharijin minha. Kata Allah, apakah sama orang yang tadinya mati kemudian kami hidupkan, kemudian kami berikan ilmu cahaya kepadanya, yamshi bihi fil nas, yang dia berjalan di tengah manusia dengan cahaya tersebut, apakah sama kaman mataluhu fil dhulumat, apakah sama dengan orang-orang yang di dalam kegelapan? Khairina azakumullah. Tentunya Allah SWT menggambarkan orang yang di dalam kegelapan. Hati yang tidak memiliki cahaya. Hati yang mati tentunya tidak sama dengan hati yang telah Allah berikan kehidupan padanya. Kehidupan pada hati dan juga cahaya pada hati. Yang kemudian yamshi finnas, yamshi bihi finnas, berjalan padanya di dunia, di tengah-tengah manusia dengan ilmu dan kehidupan tersebut. Khun firna azakumullah. Dan juga Allah SWT kadang mempermisalkan keduanya, kehidupan dan juga cahaya. Allah kadang permisalkan dengan air dan api. Air sebagai sumber kehidupan, sedangkan api adalah sumber cahaya. Maka Allah SWT menyatakan, أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَتْ أَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَتْ سَيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. Kata Allah, dialah yang menurunkan dari langit air kemudian mengalir ke lembah-lembah sesuai dengan kadarnya masing-masing. Dan aliran air tadi membawa buih. Demikian pula apa yang mereka nyalakan dari api, kata Allah. yang mereka nyalakan untuk membuat perhiasan mereka, peralatan mereka, juga memunculkan buih yang sejenisnya. Kemudian kata Allah, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ. Adapun buihnya akan hilang sirna, lenyap tanpa memiliki faedah apapun. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ. Adapun apa yang bermanfaat bagi manusia, maka dialah yang akan menetap di muka bumi. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. Demikianlah Allah SWT memberikan permisalan. Berarti permisalan yang Allah bawakan dalam ayat ini, dua perkara. Yaitu air sebagai lambang kehidupan dan api sebagai lambang cahaya. Yang keduanya Allah berikan dan bermanfaat bagi manusia. Tapi ternyata pada air ada buih-buihnya dan juga pada api ada buih-buihnya. Dan buih-buih tersebut akan hilang, akan lenyap, sirna. Sedangkan yang bermanfaat bagi manusia akan menetap. Qulna a'udzubikumullah. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Allah dalam ayat lain. Kama salil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un. Kata Allah, masaluhum, permisalan mereka. Kama salil ladzi istawqada naran, seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma hawlahu, ketika menyala apa yang di sekitarnya, kemudian Allah hilangkan cahayanya. Maka mereka dibiarkan oleh Allah dalam kegelapan. Fi dhulumatin la yubsirun, di dalam kegelapan tanpa dapat melihat apapun. Kemudian Allah juluki mereka summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka dalam keadaan buta, tuli, bisu, dan mereka tidak akan bisa kembali. Khairina azakumullah, yang dibahas kemarin, yang intinya adalah bahwa salahal qalbi, bahwa baiknya hati, bahagianya hati dan kebahagiaan atau kegembiraan hati adalah tergantung pada dua perkara tadi. Dua perkara yang merupakan inti modal yang harus ada pada hati, kehidupan dan cahaya. Kemudian pembahasan sekarang adalah apa cahayanya dan apa kehidupannya. Qanibrina azakumullah, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Yasin, In huwa illa dhikrun wa Qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan. Kata Allah, ini adalah dhikr dan Qur'an yang sangat jelas. Liyundhira man kana hayyan, untuk memperingatkan orang-orang yang memiliki hati yang hidup. Dan pula dalam ayat lain Allah katakan, Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun. Ini adalah peringatan bagi mereka-mereka yang punya hati. Khonfirina azakumullah, dua ayat ini membicarakan tentang mereka-mereka yang akan bermanfaat jika diberi ayat dan hadis. Orang-orang yang akan berfaedah jika diberi nasihat dengan qala Allah wa qala Rasul. Siapa? Adalah orang-orang yang kata Allah, hayyan, hidup. Liyundhira man kana hayyan, untuk memberikan peringatan pada orang-orang yang hidup. Berarti orang yang hidup adalah orang yang tanggap ketika diberi nasihat. Orang yang hatinya hidup adalah orang yang bisa menerima, bisa paham, bisa mengerti ketika diajak bicara dengan qala Allah wa qala Rasul, dengan Quran wa Sunnah. Itulah orang-orang yang memiliki hati yang hidup. Dan juga ayat yang kedua Allah katakan, Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun. Yang demikian merupakan peringatan bagi orang yang memiliki hati. Qulna a'udzubikumullah, lahu qalbun, memiliki hati, maknanya adalah memiliki hati yang hidup. Karena walaupun seluruh manusia memiliki hati, walaupun manusia seluruhnya memiliki qalbun, tetapi tidak seluruhnya dalam keadaan hayy. Tidak seluruhnya dalam keadaan hidup. Sehingga orang-orang yang memiliki hati, tapi hatinya mati, maka tidak akan dikatakan bahwa dia memiliki hati. Sama dengan orang-orang yang tidak memiliki hati, sama sekali. Sehingga dikatakan oleh Allah, Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya ini adalah peringatan-peringatan. Ayat ini, Al-Quran ini adalah peringatan bagi mereka-mereka yang punya hati. Yang hatinya berfungsi, hatinya hidup. bisa memahami, mengerti, menerima. Ini hati yang lapang, hati yang menerima dakwah, hati yang menerima ayat-ayat dan hadis. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah ajakan Allah dan Rasulnya. Istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum, ketika dia mengajak kalian, lima yuhyikum, mengajak kalian untuk menjadi orang-orang yang hidup. Tentunya kalau kehidupan jasadnya, mereka sudah hidup. Seluruh manusia dalam keadaan hidup. Maka makna ayat ini adalah yuhyikum, yuhyikum hayatal qalbi. Menghidupkan kalian, yakni hati kalian agar hidup. Lima da'akum, ulamat. Dikatakan, idza da'akum lima yuhyikum. Kata Allah, istajibu lillahi walil rasul. Sambutlah ajakan Allah. Sambutlah ajakan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya mengajak kepada kalian, atau mengajak kalian. Idza da'akum lima yuhyikum. Mengajak kalian kepada apa-apa yang menghidupkan kalian, yang menjadikan hati kalian hidup. Fa'akhbara subhanahu wa ta'ala anna hayatana innama hiya bittijabatina. Berarti ayat ini menerangkan kepada kita bahwa hidupnya kita adalah kalau kita menyambut ajakan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum. Istajibu, kata Allah. Sambutlah ajakan Allah, ajakan Rasulnya. Karena itu akan menghidupkan kalian. Ajakan itu akan menghidupkan kalian, kata Allah. Berarti hayatuna, kehidupan kita adalah kalau kita menyambut ajakan Allah SWT. Kalau kita menerima dakwah, menerima qala Allah wa qala Rasul, maka kita akan hidup. Sebaliknya kalau menolak, menentang, tidak mau menerima, apalagi memusuhi dakwah, memusuhi Al-Quran dan Sunnah, maka inilah yang dikatakan amwat, orang-orang mati, yaitu orang-orang yang mati hatinya. Fa'ulima anna mautal qalbi wa halakihi bifaqdi dhalik. Maka kita tahu bahwa hati akan mati kalau hati itu tidak memiliki sambutan terhadap Quran dan Sunnah. Kalau hati tidak menerima ayat dan hadis, maka disitulah mautul qalbi wa halakuhu, binasanya hati dan matinya hati. Wa syabbaha subhanahu wa ta'ala man la yastajibu li rasulihi bi ashabil qubur. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyerupakan mereka-mereka yang tidak mau menerima dakwah tauhid, orang-orang yang tidak mau menerima ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah permisalkan dengan ashabul qubur, Allah samakan dengan ashabul qubur. Wa hadha min ahsani tashbih, ini merupakan permisalan yang sangat tepat, kata Ibnu Qayyim. Hadza min ahsani tashbih, ini sungguh penyerupaan yang paling bagus, permisalan yang paling bagus. Allah permisalkan dengan kuburan atau dengan orang-orang yang dikubur. Fa inna abdanahum quburan liqulubihim, karena badan-badan mereka merupakan kuburan-kuburan terhadap hati-hati mereka yang telah mati. Faqad matat qulubuhum wa qubdirat fi abdanihim, karena hati-hati mereka telah mati dan mereka dikubur di dalam tubuh-tubuh mereka. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memperdengarkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Sedangkan engkau wahai Rasul enggak akan bisa memperdengarkan ucapanmu kepada orang-orang yang fil qubur. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Sungguh engkau tidak akan bisa menjadikan orang yang sudah dikubur mendengar. Qulibina azakumullah. Makna hakikinya, kalau orang itu sudah mati dikubur, enggak bisa lagi diajak bicara. Sedangkan makna yang dikatakan maknawinya adalah bahwa orang yang hatinya telah mati dalam keadaan dikubur di badan-badan mereka, tentunya enggak bisa diajak bicara pula. Walaupun badannya hidup, tapi hatinya mati. maka badan-badan mereka itu merupakan kuburan terhadap hati mereka. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi wa attamuhum qabla al-quburi quburu wa arwahuhum min jusumihim wa laysa lahum hatta an-nushuri nushuru. Dikatakan wa fil jahli, di dalam kejahiliahan, kebodohan, qabla al-mauti mautun li ahlihi, sebelum dia mati itu merupakan kematian buat dirinya. Jadi kebodohan jahiliyah, orang-orang yang menolak Islam, yang menentang Islam, yang tidak menerima ajaran Allah dan Rasulnya, mereka itu dalam keadaan mati sebelum tubuh-tubuh mereka mati. Wa'adzahamuhum, sedangkan badan-badan mereka, qoblal kuburi kuburu, sebelum mereka dikubur, sudah jadi kuburan. Kenapa demikian? Kenapa tubuh-tubuhnya dikatakan sebelum dikubur dia sudah menjadi kuburan? Karena badannya sudah menjadi kuburan bagi hatinya. Karena hatinya mati dan berada dalam tubuhnya, maka seakan-akan tubuhnya itu adalah kuburan hati. Hati yang di dalamnya telah dikubur di dalam badannya. Wa arwahuhum min jusumihim, dan roh-roh mereka di badan-badan mereka. Wa laysa lahum hatta an-nushuri nushuru, dan tidaklah bagi mereka ada nusyur walaupun di empat nanti, di zaman nusyur sekalipun. Karena kematian hati itu adalah kekufuran. Karena yang namanya kematian hati adalah penolakan terhadap hak. Maka ketika dibangkitkan di padang mahsyar sekalipun, tetap dia dalam keadaan kafir. Belum hidup. Dalam keadaan tidak berubah. Dalam keadaan mereka menyatakan dan mengetahui kalau diri mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan azab dalam api neraka. Qul inna a'udzubikumullah, dikatakan hatta an-nushuri nushuru, laisa lahum hatta an-nushuri nushuru, mereka tidak memiliki kebangkitan walaupun di hari kebangkitan. Qul inna a'udzubikumullah, tentunya yang dimaksud adalah kalau itu adalah kematian badan, maka itu adalah orang yang dikubur ketika dia mati menghembuskan nafas yang terakhir dan kemudian akan dibangkitkan di padang mahsyar. Tetapi kalau kematian hati yang Allah katakan tadi, summun bukmun umyun fahum la yarji'un, buta tuli bisu dan mereka tidak akan kembali, atau yang Allah katakan ala qulubihim akinnatan an yafqahu, di hati-hati mereka ada tutupan terkunci rapat, enggak bisa memahami. Atau seperti yang Allah katakan, khataballahu ala qulubihim, Allah kunci mati hatinya. Orang-orang yang demikian, maka dia tidak akan bisa bangkit kembali. Yang Allah katakan, la yarji'un, enggak akan bisa kembali. Tidak akan bisa hidup kembali. Dan sampai nanti dibangkitkan, tetap dia dalam keadaan orang yang seperti itu. Qanibirina azakumullah. Yani tetap dia tidak bisa bertaubat, apalagi setelah kebangkitan. Apakah setelah kebangkitan dia bisa bertaubat? Tidak bisa. Terlambat. Khairuddin a'azakumullah, maka dia tetap dalam keadaan seperti itu yang layak berhak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada ja'ala subhanahu wahyahu alladhi yulqihi ila al-anbiya ruhan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjuluki apa yang Allah turunkan dari wahyunya dijuluki dengan ruh. Kenapa demikian? Karena menjadikan manusia jadi hidup. Karena menyebabkan hati-hati manusia menjadi hidup. Maka Allah katakan bahwa Al-Quran ini ruh. Sebagaimana binatang ternak atau manusia ketika ada rohnya mereka hidup. Dan ketika dicabut ruhnya mereka mati. Demikian pula janin di perut ibunya. Ketika ditiupkan ruh, dia hidup. Maka hati pun demikian. Kalau hati diberi ruh, akan hidup. Tetapi kalau dicabut ruhnya, maka dia akan mati. Apa rohnya qalb? Ruhul qalbi Al-Quran. Allah sebut dengan ruh. Dikatakan oleh Allah, yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadih. Allah SWT melemparkan, memberikan ruh dari urusannya terhadap siapa-siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Yulqir ruh. Allah katakan, Allah melemparkan ruh, Allah memberikan ruh dari sisinya kepada hamba-hambanya yang memang Allah kehendaki. Dan Allah sebutkan dalam surat Ghafir di dua tempat dari kitabnya. Dan juga Allah katakan dalam ayat lain dalam surat Syura, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Rasul, ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Berarti Allah wahyukan kepada Rasul dijuluki dengan ruh. Kenapa dijuluki dengan ruh? Karena menghidupkan hati-hati manusia. Khana bin a'azakumullah, karena hayatul arwah wal qulub wa hadhihi al hayat al tayyibah, karena kehidupan ruh-ruh. Karena hayatul arwah wal qulubih, karena yang namanya jiwa ini akan hidup dengan Quran. Hati ini akan hidup dengan Quran. Maka Allah juluki Al-Quran dengan ruh. Dan kalau sudah hidup, maka kehidupan itulah yang dikatakan hayatan thayyibah. Kalau sudah hidup dengan ruh yang Allah berikan yaitu Al-Quran, maka hati akan hidup dengan hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Hiyallati khassa biha subhanahu wa ta'ala min qibali wahyih. Itulah yang Allah berikan secara khusus dari sebab atau dengan sebab wahyunya. Wa'amila bihi, dari sebab orang mengamalkan wahyu Allah, mengamalkan Al-Quran, menerapkan Al-Quran, maka Allah akan berikan kepadanya hayatan tayyibah. Allah SWT berfirman, mana amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Kata Allah, barang siapa yang beramal dengan amalan salih, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh aku akan beri dia kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami akan balas mereka dari sebab amalan mereka, kami akan balas dengan yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Allah janjikan kepada mereka yang amila salihan, yang beramal saleh tetapi didasari iman. Berarti amalan salehnya dengan keikhlasan. Dan yang namanya amalan saleh adalah amalan yang cocok dengan perintah Allah, dengan syariat Allah, dengan ajaran Rasulullah. Maka itulah yang dikatakan ruh tadi. Barang siapa yang menerapkan ruh yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada nabinya, yang Allah ajarkan kepada manusia, kalau kalian menerapkannya, mengamalkan amalan-amalannya, itulah amalan saleh. Maka barang siapa yang beramal dengan amalan saleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah, kami akan beri kehidupan yang baik baginya. Thayyib, apa kehidupan yang baik? Kalau kehidupan yang baik itu maknanya kekayaan, kecukupan, kita akan bertanya, bukankah Rasulullah wafat dalam keadaan beliau tidak memiliki apapun, bahkan dalam keadaan menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bukan itu. Bukan hayatan thayyibah adalah kekayaan dunia. Bukan hayatan thayyibah itu adalah keberuntungan-keberuntungan dalam artian duniawiyah, emas dan perak. Khana bin a'azakumullah. Allah katakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah dengan lamut taukid, dengan nunut taukid. Maknanya sungguh-sungguh kami akan beri kehidupan yang baik. Maka tidak mungkin seorang yang saleh seperti Rasulullah dan para sahabat kemudian Allah tidak berikan hayatan thayyibah. Salman al-Farisi dalam keadaan wafat tidak memiliki apapun kecuali bejana untuk wudunya, pakaian yang dipakainya, dan rumah yang kalau berdiri kepalanya menyentuh atapnya, dan kalau tidur kakinya menyentuh dindingnya. Baik. Apakah dia tidak diberi hayatan thayyibah oleh Allah? Maka jelaslah, yang namanya hayatan thayyibah bukan urusan masalah kaya atau miskin. Bukan banyak uangnya, banyak emasnya, banyak peraknya. Bukan itu hayatan thayyibah. Tetapi hayatan thayyibah adalah hayatul qulub. Allah beri kehidupan hati yang baik. Allah berikan kepadanya kehidupan dalam hatinya yang sangat indah, yang sangat nyaman, tenteram. Ikhwan fillah a'azakumullah, betapa banyak orang yang memang tidak memiliki apa-apa kecuali apa yang bisa dipakainya. Tetapi dia dalam keadaan bahagia. Hatinya betul-betul tenteram, memiliki hayatan thayyibah karena amalannya yang saleh. Sebaliknya betapa banyak orang yang kaya, banyak hartanya, tetapi dalam keadaan tidak memiliki hayatan thayyibah dalam hatinya. Dalam keadaan sengsara, hatinya sempit, mengeluh dan mengeluh. Isinya selalu keluhan-keluhan dan dia merasakan diri dalam keadaan susah sampai berakhir dengan bunuh diri. Padahal kaya. Khulibirin a'azakumullah, inilah yang dikatakan hayatan tayyibah adalah hayatul qulub at-tayyibah. Kehidupan hati yang baik, dan Allah akan balas nanti di akhirat. Fakhassahum subhanahu wa ta'ala bil hayatul tayyibah fid dari. Maka Allah berikan pada mereka keistimewaan, yaitu kehidupan yang tayyibah fid dari. Di dua negeri atau di dua tempat. Di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah berikan hayatan tayyibah, dan di akhirat pun Allah berikan hayatan tayyibah. Di akhiratnya Allah katakan, walanajziyannahum, sungguh kami akan balas ajrahum, aku akan berikan pahala untuk mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Sedangkan di dunianya Allah katakan, walanuhyannahum hayatan tayyibah. Dan yang seperti ayat ini, Allah berfirman, wa'anistaghfiru rabbakum ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. Kata Allah, minta ampunlah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, kemudian kalian bertaubatlah kepada Allah. يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا, maka Allah akan berikan kesenangan, kebahagiaan untuk kalian. Sampai batas waktu tertentu. Kalau ada sampai batas waktu tertentu, berarti kehidupan dunia atau akhirat? Dunia. Berarti Allah akan balas dengan kebahagiaan di dunia. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan Allah SWT akan berikan kepada setiap orang yang memiliki fadilah, Allah berikan fadilah untuknya. Orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang memiliki kesalehan, Allah akan balas dengan kemuliaan nantinya. Berarti Allah janjikan pula di sini hayatan thayyibah. Ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ladarul akhirati khairun wa lan'ama darul muttaqin." Kata Allah, orang-orang yang ahsanu, orang-orang yang berbuat ihsan fi hadhihi dunya, di dunia ini akan mendapatkan hasanah. Setiap orang yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan. Setiap orang yang beramal saleh akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang baik. Waladarul akhirati khairun, dan sungguh tempat nanti di akhirat, negeri akhirat itu khairun, lebih baik lagi. Wala ni'ma darul muttaqin, dan itu adalah sebaik-baik tempat untuk orang yang takwa. Khonibrina'azakumullah, Allah janjikan kembali fid darain. Allah janjikan balasannya di dua tempat. Di negeri dunia dan di negeri akhirat. Di negeri dunia Allah katakan dengan kalimat, fid dunya hasanah lilladzina ahsanu. Bagi orang yang berbuat hasanah, Allah akan berikan bagi dia hasanah. Dan tetapi, negeri akhirat akan mendapatkan yang lebih baik lagi. Khairun, lebih baik. Wala ni'ma darul muttaqin, dan itulah sebaik-baik tempat untuk orang-orang yang takwa. Dan juga yang sejenis ini, ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, "Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa arulullahi wasi'ah." Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, bagi orang-orang yang berbuat baik, fi hadhihi dunya, di dunia ini akan mendapatkan hasanah. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah ini luas. Khonibina a'azakumullah, perhatikan ayat-ayat tadi semuanya. Allah janjikan kepada orang yang beramal saleh dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenteram. Apakah dia memiliki harta yang banyak atau memiliki harta yang sedikit? Apakah dia miskin ataupun kaya? Tetap dia akan mendapatkan janji Allah, kebahagiaan di dunia, ketenteraman hati, ketenangan jiwa yang tidak bisa dibeli dengan harta seberapapun. Kata para ulama, sungguh demi Allah, kalau saja mereka orang-orang kafir tahu ketenangan yang dirasakan oleh orang-orang mukmin, niscaya mereka akan membeli dengan seluruh harta mereka. Kalau saja mereka tahu kebahagiaan atau ketenangan hati yang ada pada orang beriman, niscaya mereka akan tawar dengan seluruh harta mereka punyai. Fa'budun a'azakumullah, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang memiliki iman. Maka dia akan mendapatkan ketenteraman jiwa sesuai dengan keimanannya. Semakin tinggi imannya, semakin tenteram. Semakin tinggi, semakin tenteram. Dan terus demikian. Sampai Allah panggil ketika wafatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang tenteram, kembalilah kepada Rabbmu dengan keridhaan. Khamanifidin a'azakumullah, Allah panggil dengan kalimat ya ayyatuhan nafs al-mutmainnah. Apa maknanya mutmainnah? Tenteram, tenang. Yang ini yang tidak bisa dibeli dengan harta. Mereka orang-orang kafir sangat menginginkannya. Kalau saja mereka tahu, mereka akan tawar dengan berapapun. Kalau bisa dibeli, mereka akan beli dengan harta mereka seluruhnya. Lebih baik mereka miskin, habis seluruh hartanya, tapi mereka mendapatkan ketenangan tadi. Tapi itu gak bisa dibeli. Gak bisa kecuali dengan Allah berikan kepadanya. Tidak mungkin didapat kecuali dengan pemberian dari Allah. Dan Allah akan memberikan kepada orang-orang yang disebut ini tadi. Man amila salihan min dzakarin aw unta. Barang siapa yang beramal saleh akan Allah beri. Lilladzina ahsanu. Siapa-siapa yang berbuat ihsan. Ini yang dijanjikan oleh Allah, akan Allah beri. Ikhwan fillah na'azakumullah fabayyana. Subhanahu wa ta'ala an yas'ad bi ihsanihi fid dunya wa fil akhirah. Berarti Allah mengkhabarkan dalam ayat-ayat ini bahwa orang tadi pasti akan berbahagia. Ya sa'ad sa'adatan. Dia akan merasakan kebahagiaan. Bi ihsanihi. Dengan perbuatan ihsannya di dunia dan juga di akhirat nanti. Kama akhbara annahu yashqal musi'i bi'isa'atihi. Sebagaimana sebaliknya Allah mengancam orang yang berbuat jelek, orang yang tidak berbuat saleh, orang yang tidak berbuat ihsan, Allah ancam dengan kejelekan-kejelekannya itu, maka Allah ancam pula dengan kehidupan yang jelek. Di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah, wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling, tidak mau mengingatku, kata Allah, tidak peduli dengan syariatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi mereka kehidupan yang sengsara. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan mereka yaumal qiyamah dalam keadaan buta. Allah ancam di dunia dan Allah ancam di akhirat. Apa ancamannya di dunia? Ancamannya di dunia Allah katakan ma'isyatan dhanka, fa inna lahu, maka baginya kehidupan yang sengsara. Lawannya hayatan thayyibah adalah ma'isyatan dhanka. Khamilin a'azakumullah. Baik. Apa maknanya ma'isyatan dhanka? Kehidupan yang sengsara. Miskin, enggak punya harta, bangkrut. Kalau itu maknanya, bagaimana dengan orang kafir yang kaya raya? Apakah berarti ancaman ini tidak diwujudkan oleh Allah? Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, enggak mau mempedulikan ajaranku, perintahku, enggak mempedulikan syariatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, bagi mereka akan mendapatkan kehidupan yang sengsara, tentunya kehidupan hati yang sengsara, selalu gelisah, selalu waswas, sempit dadanya, sesak hatinya. Demikian mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang a'rada 'an dzikrillah, mereka-mereka yang berpaling, tidak mau mengingat Allah, tidak mau mempedulikan ayat dan hadis. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti pada hari kiamat, kata Allah, kami akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Dan mereka berkata, Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dulu di dunia dalam keadaan melihat, tidak buta. Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasita. Fakadzalika al-yawma tunsa. Iya, karena kamu dulu di dunia datang kepada kamu ayat-ayat kami, kata Allah. Datang kepadamu dakwah, datang kepadamu ayat dan hadis, datang kepadamu peringatan-peringatan. Tapi kamu melupakannya. Kamu tidak mempedulikannya. Fakadzalika al-yawma tunsa. Maka hari ini pun kamu dilupakan, kata Allah. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala min jinsi amalihi. Allah balas sesuai dengan jenis perbuatannya. Perbuatannya melupakan ajaran Allah, tidak mempedulikan ajaran Allah, tidak peduli dengan ayat dan hadis, enggak peduli dengan halal dan haram, enggak peduli dengan hukum-hukum syariat dari Allah, maka Allah balas, Allah tidak pedulikan dia dan Allah bangkitkan dia dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Ketika mereka protes, Rabbi lima hasyartani a'ma, kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha. Fakadzalika al-yawma tunsa. Karena kamu di dunia didatangi ayat-ayat kami tapi kalian melupakannya, maka saat ini kamu pun dilupakan, kata Allah. Dibiarkan dalam keadaan buta. Wa qala ta'ala wa qad jama'a bainan naw'ain. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua jenis tadi, kehidupan yang baik dan kehidupan yang jelek di dalam ayatnya. Faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alu Allahu ar-rijsa 'ala alladziina laa yu'minuun. Kata Allah dalam surat Al-An'am, barang siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, an yahdiyahu, Allah akan beri petunjuk dia, maka yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan lapangkan hatinya. Allah akan jadikan hatinya yang syarih, lapang, mudah untuk menerima, tenang, tenteram, gampang. Allah bukakan dadanya, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam dengan mudah. Wa man yurid an yudhillahu, sedangkan siapa-siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama', Allah akan jadikan dadanya sempit, Allah akan jadikan hatinya sempit, dayyqan harajan, berat, susah, sempit, sehingga dia seakan-akan naik ke langit. Dan orang naik ke langit akan sesak napasnya, dan semakin tinggi semakin sesak. Demikian keadaan orang yang memang orang-orang yang hatinya dalam keadaan tidak mau menerima, tidak mau menerima hak. Disampaikan ayat dan hadis, berat untuk menerima. Tapi kok begini, tapi kok begitu. Susah untuk menerimanya. Qanifirina azakumullah. Maka orang-orang yang demikian memang sudah Allah kehendaki. Dalam keadaan dia dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan, sehingga dijadikan hatinya sempit, sesak, susah. Ka'annama yassa'adu fis sama. Kadzalika yaj'alu Allahu ar-rijsa 'ala alladziina laa yu'minuun. Demikianlah Allah jadikan ar-rijs, kejelekan, untuk orang-orang yang tidak beriman. Kalau disampaikan ayat dan hadis kepada orang yang beriman, mereka akan menerima dengan lapang, akan menerima dengan mudah. Mudah bagi mereka menerimanya. Tetapi kalau disampaikan kebenaran ini kepada orang-orang yang laa yu'minuun, bagaimana? Mereka akan susah menerimanya. Mereka akan susah menerimanya dan mereka akan terheran-heran. Kok begini, kok begitu? Disampaikan ayat terheran-heran, disampaikan hadis terheran-heran. Dan seakan-akan tidak bisa masuk di akal mereka. Tidak bisa masuk di pikiran mereka. Tidak bisa masuk di hati mereka. Aja'ala al-alihata ilahan wahida. Inna hadha la syai'un ujab. Kata orang-orang musyrikin ketika itu. Ketika Rasulullah menyampaikan la ilaha illallah. Kalimat yang sesungguhnya hak. Kalimat yang sangat wajar. Kalau tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, ya sangat wajar. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Allah yang maha kuasa. Allah yang memiliki alam semesta. Maka dikatakan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, itu sangat gamblang. Sangat nyata. Sangat wajar. Tetapi orang-orang kafir, ketika disampaikan kata yang sama, la ilaha illallah, kata mereka, sombong mereka, yastakbirun, sombong, dan mengatakan, apakah akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi Tuhan yang satu? Aja'alal alihata ilahan wahida, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak ini, yang satu untuk minta hujan, yang satu untuk minta kesenangan, yang satu untuk mengundi nasib, yang satu untuk ini, untuk itu, mau dijadikan satu? Inna hadza laysa wa ujab, ini perkara yang mustahil, perkara yang ujab, yang aneh. Lihat bedanya. Disampaikan la ilaha illallah kepada orang yang memiliki kehidupan hati, akan mengatakan ya wajar. Memang yang berhak untuk diibadahi adalah yang memiliki alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang menciptakan saya dan memberikan rezeki pada saya. Ya wajar kalau saya beribadah kepadanya dan tidak beribadah pada yang lain. Tetapi disampaikan pada mereka, kaum musyrikin, mereka mengatakan mustahil, enggak mungkin, kok aneh. Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Tuhan yang banyak ini dijadikan Tuhan yang satu? Inna hadzal syai'un 'ujab, kata mereka. Qul ibn a'udzu billahi, lihat bedanya. Yang satu Allah berikan hatinya lapang, Allah jadikan hatinya dalam keadaan tenang menerimanya, mudah menerimanya, sedangkan yang satu Allah jadikan dayyiqan harajan kaannama yas'adu bis sama', Allah jadikan sempit susah seakan-akan naik ke langit. Fa ahlul huda wal iman lahum syarhus sadri wattisa'uhu wantisa'uhu. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, maka ahlul huda, orang yang mengikuti petunjuk dan bimbingan iman, bagi mereka Allah berikan syarhus sadr, kelapangan hati, kelapangan dada, wattisa'uhu wantisa'uhu, dilapangkan oleh Allah, ditenteramkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hati. Wa ahlul dalal lahum dhiqus sadri wal haraj. Sedangkan orang-orang sesat, Allah berikan bagi mereka dhiqus sadr, kesempitan hati, wal haraj, kesusahan hati. Ini khana bin a'azakumullah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil islam fahuwa ala nurim min rabbih. Siapa yang Allah lapangkan hatinya, Allah bukakan hatinya untuk Islam, maka dia di atas cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti sekarang berbicara lagi, setelah berbicara kehidupan, berbicara pula tentang cahaya. Qulna a'udzubikumullah, orang yang hatinya hidup adalah yang menerima. Menerima wahyu, menerima ayat dan hadis, sehingga hatinya semakin hidup, semakin hidup. Dan kata Allah, mereka yang menerima, maka mereka akan mendapatkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa ala nurin min rabbih, mereka di atas cahaya dari Allah. Fa'alul imani fin nuri wan syirahis sadri, berarti orang-orang yang beriman mendapatkan dua perkara, an-nur wan syirahis sadr, cahaya dari Allah dan juga kelapangan hati. Wa ahlul dalal, sedangkan kelompok sesat akan mendapatkan dhulmah wa dhiqus sadri, akan mendapatkan kegelapan dan mendapatkan kesempitan hati. Wasayati fi babi taharatil qalb, dan akan datang nanti pembahasan pensucian hati atau pembersihan hati. Dikatakan mazid taqrir lihada, akan datang penjelasan yang lebih lagi, yang lebih rinci lagi insyaallah taala dalam babnya khusus tentang taharatul qalbi, tentang pensucian hati, tentunya disucikan dari kotoran-kotoran tadi. Kotoran penolakan, kotoran keraguan, kotoran-kotoran yang akan membuat hati menjadi sempit dan mati. Wal maksud, anna hayatul qalbi wa ida'atuhu madatu kulli khairin fihi. Maka yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah bahwa kehidupan hati dan cahayanya hati adalah sumber segala kebaikan yang ada pada hati. Wa mautuhu, sedangkan kematiannya, wa dhulmatuhu, kegelapannya, itu merupakan sumber segala kejelekan di dalam hati. Qulna a'udzubikumullah. Bab yang berikutnya akan membahas tentang kehidupan hati dan kesehatannya. La tahsul illa bi an yakuna mudrikan lil haqq. Setelah kita dapatkan pelajaran penting, yaitu harus ada kehidupan pada hati dan harus ada cahaya. Maka dibahas bahwa kehidupan hati dan kesehatan hati tidak akan didapat kecuali kalau dia menerima kebenaran, menginginkan kebenaran, dan bisa mengikuti kebenaran, maka baru akan ada kehidupan pada hati dan akan sehat hatinya. Sebaliknya, kalau hati tidak menerima kebenaran atau menolak kebenaran atau berat untuk menerima kebenaran atau tidak suka, tidak menginginkan kebenaran atau tidak terpengaruh dengan nasihat-nasihat yang hak, maka hati akan semakin sakit, dan kemudian mati. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, walamma kana fil qalbi quwwatan, sesungguhnya dalam hati ini ada dua kekuatan, quwwatul ilmi wat tamyiz wa quwwatul iradati wal hub. Ada dua kekuatan, yang pertama kekuatan ilmu yang membedakan, atau kekuatan ilmu dan kekuatan pembedaan. Dengan ilmu akan bisa membedakan sesuatu. Yang kedua, quwwatul irada wal hubb, kekuatan keinginan dan kesukaan. Maka harus dibahas dari dua sisi. Apakah dia suka yang hak? Apakah dia ngerti mana yang hak? Untuk membedakan itu hak atau bukan hak, itu kekuatan pertama. Quwwatul ilmi wa tamyiz. Kekuatan ilmu untuk membedakan. Kalau dia punya kekuatan ilmu, maka dia bisa membedakan mana hak, mana batil. Setelah kekuatan ilmu punya, dan dia tahu ini hak, saya perlu ada kekuatan yang kedua. Mau apa enggak mau? Ada orang yang tahu itu hak, tapi enggan. Enggak mau dia. Enggak suka. Enggak tenang kebenaran. Bagaimana? Ya percuma ilmunya. Percuma dia punya ilmu, dia mengerti ini hak ini batil, kalau dia dalam keadaan tidak menginginkan kebenaran sama sekali. Sehingga harus ada dua kekuatan. Quwwatul ilmi wa quwwatul iradah. Kekuatan ilmu dan kekuatan keinginan. Kekuatan ilmunya untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kekuatan keinginannya untuk dia mendorong dirinya agar menerima kebenaran itu tadi. Kana kamaluhu wa salahuhu bi-istimali hatainil quwwatain. Maka seseorang, kesempurnaan hatinya, kehidupan hatinya dengan menggunakan dua kekuatan tadi. Kalau penggunaan dua kekuatan tadi sempurna dan baik, maka dia akan bisa memanfaatkan, akan bisa mengambil fima yanfa'uhu, bisa mengambil apa yang baik buatnya, apa yang bermanfaat buatnya. Wa ya'udu 'alaihi bi salahihi wa sa'adatihi, dan dia akan kembali kepadanya, akan mendapatkan keuntungannya, yaitu kebaikan hati dan kebahagiaan hati. Fakamaluhu bistimali quwwatil ilmi fi idrakil haqq. Maka kesempurnaan hati tadi dengan menggunakan kekuatan ilmu untuk mengenali kebenaran, untuk mengetahui kebenaran, untuk membedakannya dari yang batil, dan juga kemudian menggunakan kekuatan iradah, kekuatan mahabbah, kekuatan keinginannya, agar dia mengambil kebenaran itu. Wa mahabbatuhu itharuhu 'ala al-batil. Kalau dia memiliki kekuatan, kesukaan, keinginan untuk kebenaran, niscaya dia akan mendapatkan atau akan bisa mengambil kebenaran tadi dengan mudah. Qulana a'udzubikumullah, ada sebagian manusia yang memiliki keinginan yang kuat. Pokoknya saya mau kebenaran. Saya akan berjalan yang hak. Dia berusaha untuk menjalani kebenaran. Tetapi sayang, dia tidak memiliki kekuatan ilmu. Akhirnya dia menebak-nebak. Kayaknya ini baik, saya kerjakan. Kayaknya itu juga baik, saya kerjakan. Kayaknya yang demikian baik, maka dia kerjakan. Akhirnya karena dia tidak memiliki kekuatan ilmu, maka dia sesat dan menyesatkan. Dia merasa yakin itu kebenaran, padahal kebatilan. Dia merasa yakin bahwa itu adalah jalan hak, jalan sunnah, padahal itu bid'ah, muhdatsah, yang akan menyimpangkan dari jalan yang lurus. Ini karena kekuatan iradahnya ada, tetapi kekuatan ilmu tidak ada. Sebaliknya ada orang yang memiliki kekuatan ilmu, tetapi tidak memiliki kekuatan iradah. Sehingga ilmu dia punya, dia mengerti mana hak, mana batil, tapi keinginan enggak ada. Ya saya tahu itu hak. Kamu sudah tahu ini hak? Iya saya tahu itu hak. Kenapa enggak kerjakan? Iya saya tahu nanti, gampang. Mau dinasehati dengan apa orang yang seperti ini? Kamu nasehati? Qala Allah Ta'ala, qala Rasul, apa jawaban dia? Saya tahu, saya tahu. Saya ngerti, saya sudah hafal. Saya hafal Quran, saya hafal hadis. Tapi keinginan yang tidak ada. Khamilina a'azakumullah, berarti dia memiliki kekuatan ilmu, tapi tidak memiliki kekuatan iradah wa mahabbah lilhaq. Tidak memiliki kekuatan keinginan untuk kebenaran, untuk menerima hak. Khamilina a'azakumullah, ini akan dibahas insyaAllah pada kajian mendatang bi'idnillahi ta'ala. Bismillah taufiq wal afiyah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته